Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala, Zat yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'az, pada sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di frekuensi 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Melanjutkan kajian rutin kita Sirah An-Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang atau telah membaca uraian penulis tentang perang Al-Marisi' yang juga disebut dengan perang Banil Mustaliq, Ghazwatu Banil Mustaliq. Maka berikut ini penulis rahimahullah ta'ala akan menyebutkan beberapa kejadian besar yang sangat banyak pelajaran yang dapat kita petik darinya. Beliau sebutkan di sini di antaranya adalah Qissatul Ifk, kisah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berzina dengan sahabat Safwan bin Asal. Tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau jatuh kepada perbuatan zina dengan sahabat Safwan bin Asal. Tuduhan kaum munafikin. Baiklah, kita bacakan apa yang telah diuraikan oleh penulis. Kata beliau, Wa fi hadhihi al-ghazwati kanat qissatul ifk. Pada peperangan ini terjadi al-ifk, kisah al-ifk. Wa dhalik, kronologisnya adalah anna Aisyah radhiyallahu anha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu biqur'ah wa tilka kanat 'adatuhu ma'a nisa'i. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat keluar perang Marisi' ini, maka beliau mengundi istri-istrinya, maka keluarlah undian tersebut dengan nama Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemani beliau di dalam perang tersebut. Dan itu merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah Nabi, Aisyah dan para sahabatnya. Tatkala mereka pulang dari perang Marisi' ini, mereka mampir di sebuah tempat fi tariqihim ba'dul manazil. Di beberapa tempat yang itu dijadikan oleh Nabi dan para sahabatnya serta Aisyah sebagai tempat beristirahat sebelum sampai ke Madinah. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka pulang ke Madinah, meninggalkan tempat istirahat mereka tersebut. Fa kharajat Aisyah li hajatiha thumma raja'at. Fafaqadat 'aqdan 'alayha. Aisyah radhiyallahu anha sebelum mereka pergi membawanya, karena Aisyah berada di atas haudaj, berada di dalam haudaj, di atas rumah yang berada di atas unta. Dalam bahasa Arab disebut dengan haudaj. Saya enggak tahu dalam bahasa Indonesia itu disebut apa. Abu Soleh tahu? Biasanya istri raja atau orang-orang yang mulia diletakkan di atas, di dalam sebuah rumah yang sudah dihias, di atas kuda, unta, atau yang semisalnya. Apa namanya ini? Bahasa Arabnya namanya haudaj. ya. Al-Muhim, insyaAllah ta'ala, pendengar semua dapat memahaminya insyaAllah. Rumah yang berada di atas, unta Aisyah berada di dalam itu, agar tidak terlihat oleh lelaki yang lainnya. Ketika beliau membuka auratnya, maka para sahabat pun membawanya tanpa menyadari bahwa Aisyah enggak ada di dalamnya. Kenapa mereka tidak menyangka? Karena li'anna saghiratus sin. Karena Aisyah waktu itu masih muda dan beliau masih kurus. Ya, masih kurus jelas itu. Sehingga tidak dirasakan. Para sahabat tidak merasa bahwa yang unta yang mereka tarik ini di dalamnya sudah tidak ada lagi Aisyah. Karena ada tidak adanya Aisyah tidak berpengaruh kepada berat tidaknya unta yang mereka tarik tersebut. Aisyah keluar mencari kalungnya yang hilang. Ya, kalungnya yang hilang. Maka setelah Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan kalungnya, datang ke tempat istirahat tersebut, pengistirahatan mereka tersebut, beliau pun melihat Nabi dan para sahabatnya sudah tidak ada lagi. Beliau sendirian di tempat tersebut. Laisa bihi da'in wala mujib. Beliau memanggil, tidak ada yang menyahutnya. Dan tidak ada seorang pun manusia. Faqa'adat fil manzil. Maka beliau pun duduk beristirahat, menunggu pertolongan Allah Jalla wa'ala di tempat peristirahatan tersebut. Beliau menyangka bahwa Nabi dan para sahabat nantinya pasti akan kembali mencari Aisyah radhiyallahu anha. Pasti mereka akan merasa kehilangan saya. Faghalabatha 'ainaha. Tatkala beliau sedang menunggu kembalinya Nabi dan para sahabatnya, beliau pun tertidur. Falam tastayqid. Beliau tidak terbangunkan dari tidurnya itu kecuali karena mendengar suara ucapan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attil. Safwan bin Mu'attil mengucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal di sini? Karena Safwan memang berada di posisi paling belakang memantau pasukan. Jangan tidak ada ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Sehingga beliau belum berjalan seperti pasukan yang lainnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat dari jauh, kok ada bayangan manusia. Beliau pun mendekatinya, sampai ketika beliau sudah dekat dengan bayangan tersebut, beliau melihat rupanya kok Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengucapkan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya tinggal. Falamma ra'aha 'arafaha wa kana yaraha qabla al-hijab fastarja'. Tatkala Safwan bin Mu'attil melihat Aisyah, dan beliau telah melihat Aisyah sebelum turunnya ayat hijab, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ahzab yang bunyinya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina 'alayhinna jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan kepada seluruh kaum wanita, wanita-wanita kaum mukminin, agar menutup seluruh aurat mereka, seluruh tubuh mereka. Itu lebih baik agar mereka tidak dikenal dan tidak diganggu. Nah, sebelum ayat ini turun, Aisyah menyatakan, Safwan bin Mu'attil sudah pernah melihat saya, artinya tahu wajah Aisyah. Makanya ketika beliau melihat Aisyah, beliau langsung innalillah. Maka Aisyah pun menyatakan, fakhammartu waji. Seketika itu pun aku menutup wajahku dengan pakaian beliau. Ya, khammar, yakni dengan jilbab beliau. Ini menunjukkan wajah adalah sesuatu yang hendaknya ditutup oleh wanita di hadapan lelaki yang bukan mahram. Menunjukkan aurat. Kalau bukanlah aurat, maka Aisyah tidak berkata demikian. Aisyah menyatakan, dia telah melihat saya sebelum ayat hijab turun. Begitu dia melihat saya tertidur, ya, dia tahu bahwa ini adalah saya. Dia pun mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri Nabi, Aisyah terkejut. Maka beliau pun langsung menutup wajahnya. Yang kedua, Ucapan Aisyah tersebut menerangkan kepada kita bahwa beliau memahami firman Allah di atas tadi, bahwa yaitu firman Allah, "Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudinina 'alayhinna min jalabibihin." Katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita kaum mukminin akan mengenakan jilbab an yudinina 'alayhinna min jalabibihin, bahwa beliau memahami jilbab di sini adalah menutupi seluruh anggota tubuh yang darinya adalah wajah. Ya, walaupun ada sedikit perselisihan di antara ulama terkait apakah wajah itu aurat ataukah bukan, namun bukan di sini pembahasan kita. Maka sahabat Safwan bin Mu'attil pun langsung mengarahkan menyodorkan ontanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun naik ke atas onta tersebut, dan Safwan dari bawahnya menarik onta tersebut berjalan kaki. Maka lamaha kalimatan wahidah. Safwan tidak berbicara sedikit pun bersama Aisyah. Satu kalimat pun tidak ada pembicaraan. Ini menunjukkan kemuliaan mereka para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat menjaga kehormatan kaum wanita. Mereka adalah orang-orang yang tidak bermudah-mudahan berbicara dengan kaum wanita tanpa kepentingan, tanpa keperluan. Sekalipun hukum asal berbicara dengan lelaki dengan wanita adalah boleh-boleh saja, selama yang dibicarakan bukanlah sesuatu yang membangunkan syahwat atau yang dapat menyerumuskan mereka kepada perbuatan dosa, dan selama wanita tersebut tidak mengindah-indahkan suaranya. Karena yang Allah larang adalah mengindah-indahkan suara. Itu yang dilarang oleh Allah kepada kaum wanita ketika berbicara dengan kaum lelaki. Fala takhza'na bil qawli wa falyatma alladhina fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai kaum wanita, kalau kalian berbicara jangan diindah-indahkan. Ini Pak berapa satu ya Pak? Padahal biasa aja kalau dia ngomong biasa. Tapi begitu dengan lelaki lain, kalau di rumah sama suaminya mungkin ya bahasanya bahasa formal. Ya, suaranya volumenya tinggi. Ya enggak ngebas. Tapi pas sama lelaki lain suaranya ngebas gitu. Ya. Mengke. Ya. Ini terlarang di dalam Islam terhadap kaum wanita. Tidak boleh wanita seperti itu berbicaranya. Fala takhdha'na, jangan kamu indah-indahkan suara kamu. Karena itu akan memberi penyakit, menambahkan penyakit yang hati orang yang telah berpenyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, berbicaralah, ngomonglah seperti biasa. Enggak usah dibuat-buat suaranya, enggak usah ngebas gitu. Lihat di sini sahabat Safwan. Beliau langsung memberikan ontanya kepada Aisyah. Aisyah naik langsung ke atas onta, beliau pun menariknya dari bawah. Tidak duduk bersama Aisyah di atas onta itu. Tapi beliau dari bawah menariknya. Dan tidak mengajak bicara Aisyah. Karena tidak ada keperluan dan tidak ada yang harus dengan ucapan. Cukup dengan isyarat. Ini penjagaan mereka terhadap kehormatan diri mereka dan kehormatan kaum wanita. Tapi urinang lawiknya uragam lawiknya mihana mekeng urinang. Nyahana mengatau. Miona acara urung kawin. Jami pepisah. Jami uragam ngurinang pepisah. Yang kan pep-pep sebagai urung. Lain tak acara. Pakal lain tak. Hai uragam ngurinang mepisah. Kan lain tak. Nyo baru tak kalan acara lagi. Mengkiban yang mangan. Bum campu. Ngejuk mecukeh-cukeh ngurinang. Ngurinang jik mekeh-keh ngeuragam. Sebagai orang mihana ketumai mekeh-keh ngurinang. Nama mangan asal tu. Yang kejap abang acara hanang ketumai mencukai-cukai hanang ketumai cipika-cipiki mekeng-keng urinang yang hanapai. Walaupun nak kuah belangang inan upajuh bebeik hanapai takai. Tapi yang ketumai mekeng-keng cipika-cipiki yang urinang walaupun ngongkuk masin pisang pahitat. Seorang mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin adalah seorang yang menjaga kehormatan dirinya dan kaum wanita. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat indah yang dapat kita petik dari sikap Aisyah dan Safwan di sini. Di sini Aisyah tidak berkata, "Pujit lun untanya bang." Ya, atau Safwan berkata, "Dek aja pu payah bang beut." Tidak. Tidak demikian. Aisyah tidak bertanya, "Bang, boleh saya naik unta yang itu?" Apa ditanya lagi? Memang unta sudah diberikan untuknya. Safwan pun tidak berkata, "Bisa naik, Dek, kalau enggak biar abang yang angkat, Dek." Enggak. Tiga si ontanya, Aisyah langsung naik, Sofwan berdiri dan kemudian menarik onta tersebut dari bawah. Hana mekengke, hana cipika cipikinan. Nah, hana gemegigi. Ya. Subhanallah, kehormatan wanita memang benar-benar dijaga luar biasa oleh para sahabat Nabi. Mereka berusaha tidak berbicara dengan wanita yang bukan mahram kecuali seperlunya, sebutuhnya. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan kaum wanita. Maka Sufwan bin Mu'atil pun menarik dan membawa Aisyah di atas unta tersebut dan beliau berjalan kaki di bawahnya. Hatta qadima biha, sampai beliau membawa Aisyah kepada pasukan yang ada, di mana pasukan bersama Nabi sedang beristirahat fi nahri dhahirah, sebuah tempat yang sudah dekat dengan Madinah. Begitu Sufwan dan Aisyah sampai di situ, Aisyah di atas unta, Sufwan di bawahnya menariknya berjalan kaki, maka mulailah orang-orang munafik menciptakan makar, buat makar. Mulailah mereka menyebarkan tuduhan keji tersebut yang dipimpin oleh seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah ibnu Ubay. Abdullah ibnu Ubay, ini tokoh munafik di masa itu. Dia yang pertama kali menciptakan tuduhan ini karena kenifakan dan hasad yang ada di dalam hatinya. Dia pun menciptakan tuduhan tersebut dan menyebarkannya sehingga tersebar ke seluruh kalangan. Falamma qadim, kalangan yang ada di dalam di saat itu, maksudnya di tengah-tengah pasukan. Begitu para pasukan sampai ke Madinah, afawa ahlul ikfiki fil hadis, maka kaum munafikin dan orang-orang yang termakan dengan berita tersebut menyebarkannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit lam yatakallam. Nabi hanya bisa diam, tidak berbicara apa-apa. Ya, karena wahyu pun belum turun. Nabi tidak langsung percaya dengan tuduhan tersebut. Mungkin bagi kita yang mendengarnya, ini hal yang mudah bagi kita untuk tidak mempercayainya. Tapi ketika kita berada di dalam kejadian seperti ini, bisa jadi terkadang kita lebih percaya kepada orang yang membawa berita itu daripada istri kita. Karena melihat mungkin indikasi yang luar biasa, atau makar yang diciptakan luar biasa seakan-akan benar terjadi. Melihat berita yang betul-betul nge-booming, betul-betul lagi hot, seakan-akan benar, walaupun penuh dengan manipulasi dan pengkaburan. Nabi tidak memilih diam, tidak berbicara, artinya tidak menyikapi itu benar atau salah. Beliau kaji terlebih dahulu. Sunnah istisyarah fi firaqiha. Maka beliau mengajak beberapa sahabat untuk bermusyawarah. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Meminta musyawarah, apakah saya pertahankan Aisyah sebagai istriku atau saya melepaskannya. Tanpa memvonis salah atau benarnya Aisyah. Ali bin Abi Thalib menyatakan, An-nisa'u katsir. Wahai Rasulullah, wanita itu banyak. Kata para ulama, ucapan Ali di sini bukan menunjukkan Ali membenarkan tuduhan kepada Aisyah. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi beliau ingin agar Nabi tidak berada, tidak berkelanjutan di dalam masalah ini. Tidak terbebani dengan tuduhan atau berita yang membuat sesak dada beliau ini. Beliau ingin menghibur Nabi. Wahai Rasulullah, kalau engkau menceraikan ya, maka wanita lain banyak. Tanpa menyatakan Aisyah benar melakukan itu. Ya. Kenapa saya tekankan ini? Karena orang-orang Syiah menggunakan ucapan Ali ini bahwa Ali menuduh Aisyah berzina. Ini adalah kedustaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya, yang mana beliau khalifatul muslimin, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menjaga lisannya dan kehormatan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau ingin menghibur Nabi. Beliau tidak mau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kesedihan atau suatu permasalahan yang menyesakkan daripada beliau. Maka beliau berkata, wanita lain banyak. Sedangkan sahabat Usamah bin Zaid yang dilakopi dengan hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpendapat, ya Rasulullah, tahan Aisyah, jangan kamu lepaskan ia. Jangan kau ceraikan dia. Waqtadha tamam al-ibtila. Hari semakin berlalu. Musibah dan ujian ini kian bertambah dan dahsyat kepada Aisyah radhiyallahu anha tatkala Allah tahan wahyu selama sebulan. Artinya tidak turun ayat Al-Quran yang membenarkan atau menyalahkan Aisyah. Karena di masa dahulu terkadang sebuah permasalahan yang tidak diketahui sumbernya, siapa yang salah dan siapa yang benar, itu terkadang diketahui dengan turun wahyu dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Al-Quranul Karim. Nah saat ini, kejadian ini, sebulan wahyu tidak turun. Allah ingin menguji keimanan kaum mukminin. Tetapi kaum mukminin mereka semakin bertambah iman mereka. Mereka semakin adil dan jujur. Tidak membuat mereka semakin percaya atau membuat mereka ragu terhadap Aisyah. Mereka tetap menjaga lisan mereka, menjaga kemuliaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun sudah sebulan penuh ayat Al-Qur'an belum turun membenarkan Aisyah. Tetapi orang-orang munafik mereka semakin menyebarluaskan tuduhan tersebut. Kesempatan buat mereka, mereka anggap itu sebagai kesempatan untuk merusakkan kehormatan Aisyah. Yang tujuan utama mereka bukan Aisyah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena secara tidak langsung mereka telah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan tersebut kepada istri beliau. Sehingga nanti mereka akan beralasan, enggak pantas Nabi punya istri seperti ini. Kalau dia mempertahankan, berarti kita enggak pernah mengikutinya. Subhanallah. Dan kata penulis rahimahullahu taala, Allah di sini ingin menguji keimanan kaum mukminin, keimanan Aisyah dan kedua orang tuanya. Wa tatima ni'matallahi 'alaihim wa la yanqati raja'uha min al-makhluq. Allah ingin menguji kepercayaan Aisyah radhiyallahu anha dan harapan besar beliau kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada makhluk. Fa dakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indaha abwaaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu datang ke rumah Abu Bakar dan istrinya, dan di situ sudah ada Aisyah. Karena Aisyah sebelumnya pamit untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya, Nabi pun mengizinkannya. Di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan kisah ini dengan ringkas ya lebih panjang dan lebih lengkap dalam Sahih Bukhari. Di sana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa pada ujian ini yang menimpa saya melihat ada sikap Nabi yang berubah. Beliau nampak marah dan tidak berbicara kepadaku selain ketika masuk rumah menyampaikan salam dan bertanya kaifatikum. Kalau beliau masuk rumah hanya mengucapkan assalamualaikum, memberikan salam dan hanya berkata bagaimana kabarmu Aisyah, tidak lebih dari itu. Ini kondisi Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam marah yang sangat. Beliau sudah sangat marah nih. Karena berita yang tersebar luar biasa bahwa Aisyah melakukan hal tersebut dengan Sufyan bin Mu'athir. Dari situ bisa kita mengambil pelajaran keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelemah lembutan beliau, hikmah beliau dan bijak beliau, kebijaksanaan beliau dalam menyikapi istrinya. Mungkin kalau kita sudah kita interogasi istri kita, kita ancam, ya, kita akan mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kekerasan, kekakuan yang menyakiti hatinya. Nabi diam. Ini kondisi Nabi sudah paling marah nih. Nabi kalau masuk rumah menyampaikan salam dan bertanya apa kabarmu. Saya tidak mendapatkan dari beliau kelemah lembutan seperti biasanya. Menunjukkan Nabi ketika enggak marah berarti luar biasa harmonis beliau dengan istrinya. Luar biasa kelemah lembutan beliau kepada istrinya. Luar biasa kedekatan dan keakraban beliau dengan istrinya. Kalau sedang marah saja seperti ini. Masuk, nyampaikan salam, nanyakan apa kabar. Buhaba. Beda mungkin orang lebih nyong. Nyubungih kurinang, beda kurinang, kinang dahat. Mi lewat ketipa. Mi, apa salah mi? Mano-mano geram ketilap. Apa salah mano ikut rumah? Naam. Anak-anak kinang dahat. Ya. Anak-anak kinang dahat. Ila kepeng, ya, tapeng, jek kula. Bak mak kalau kebek balung. Ya. Bak mak kalau kebek, kalau kebek balung. Dan seterusnya. Sikap yang melampaui batas. Ini pelajaran yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Nah, Nabi datang ke rumah Abu Bakar dan istrinya, di sana itu Aisyah di sisi mereka. Nabi pun hamidallahu asna alaihi, memuji Allah. Alhamdulillah wassalat dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, "Ya Aisyah, in kunti bari'atan fa sayubriki illah." Wahai Aisyah, kalau memang kamu tidak melakukannya, pasti Allah akan membelamu. Allah akan mensucikan engkau. Maksudnya akan Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang akan mensucikan namamu. Membersihkan kamu dari tuduhan ini. Lihat kebijaksanaan Nabi SAW dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Wa in kunti qad alamti bidhanbin fastaghfiri. Tetapi kalau memang benar-benar kamu sudah melakukan, kamu jatuh ke dosa zina ini, maka mintalah ampunan kepada Allah, wahai Aisyah. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi tsumma taba taballahu 'alaihi. Karena seorang hamba apabila dia telah mengakui dosanya dan bertaubat dengan taubat nasuha kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Subhanallah. Nabi sangat bijak. Kita bangga dan kita sangat bersyukur kepada Allah dipilih menjadi umat beliau. Kebijaksanaan yang luar biasa. Hikmah yang sangat tinggi. Keluhuran akhlak yang sangat-sangat indah. Yang tidak didapatkan dari selain beliau. Alangkah benarnya apa yang Allah sabda, Allah firmankan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik, yang paling baik, paling sempurna untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang mengharap Allah hari akhirat dan banyak mengingat Allah jalla wa ala. Tiga sifat ini menerangkan bahwa enggak akan bahwa orang yang kurang ingat kepada Allah, kurang ingat hari akhirat dan kurang cintanya kepada Allah, kepada hari akhirat dan berzikir kepada Allah, dia enggak akan menjadikan Nabi sebagai suri toladannya yang terbaik. Walaupun iya, maka itu hanya omongan belaka. Hanya pengakuan semata. Ya. Karena Allah menyatakan, Nabi akan menjadi uswah hasanah, suri toladan yang baik. Liman kana yarjullah. Orang yang banyak mengharap kepada Allah. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat hari akhirat. Wa dhakarallaha katsira. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, in kunti bari'atan fasayubri'ikillah." Kalau memang kamu tidak melakukannya, niscaya Allah akan membersihkan namamu dengan diturunkan ayat-ayat-Nya. "Wa in kunti qad alamti bi dhanbin fastaghfiri." Tetapi kalau memang kamu sudah jatuh ke dalam perbuatan ini, kamu telah melakukan dosa zina ini, maka mohonlah ampunan kepada Allah, taubatlah dengan taubat nasuha. "Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi tsumma taba taballahu 'alaihi." Karena hamba mana saja, hamba manapun kalau dia jatuh ke dalam maksiat, dalam buah dosa, kemudian dia mengakuinya, menyesalinya, bertobat dengan taubat nasuha, niscaya Allah akan menerimanya. Lalu apa sikap Aisyah dan apa ucapan beliau kepada Nabi SAW yang telah berkata demikian? Maka nantikan pada episode berikutnya. Wallahu ta'ala alam isab, yang kita lanjutkan pada sore hari. Besok insyaAllah ta'ala saya kembalikan kepada akhuna Abu Saleh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.